Mitra bisnis, selain ketidakpastian mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi, penurunan outlook Indonesia yang dikeluarkan Standard & Poor beberapa waktu lalu juga dilatar belakangi oleh lambatnya progres Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, ketidakpastian hukum dan regulasi, serta hambatan birokrasi. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Apakah benar penurunan itu lantaran pertumbuhan pembangunan infrastruktur kita yang lambat, Pak? Itu dari dulu, ya kan? Infrastruktur kan memang lambat. Tapi faktor yang menyebabkan berubahnya pandangan mereka adalah karena subsidi BBM. Kalau infrastruktur sudah puluhan tahun begini terus gitu ya. Jadi tidak mengalami pemburukan, ya udah buruk aja. Ya itu terkait dengan BBM. Kalau uangnya habis untuk BBM ya tidak ada lagi alokasi untuk yang lain-lain. Subsidi BBM sekarang setelah jauh melampaui belanja modal yang antara lain untuk pembangunan infrastruktur. Nah, kalau masalah ketidakpastian hukum, regulasi, dan birokrasi di Indonesia, bagaimana Pak? Itu sudah dimasukkan ke dalam perhitungan dan itu memang tidak mengalami perubahan. Ease of doing business kita tahun 2011 ke 2012 kan buruk. Tapi itu pemeringkat ini apa sih? Gitu. Adalah perusahaan sebetulnya dia, lembaga atau perusahaan yang menilai kemampuan satu negara dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk membayar kewajiban-kewajiban utangnya, intinya itu. Jadi yang paling sensitif adalah variabel-variabel ekonomi yang memengaruhi kemampuan dalam membayar utang. Udah itu aja. Jadi kalau yang lain-lain sekunder. Lalu apa yang harus dibenahi Pak agar Indonesia tetap ada di level positif? Fiskal, APBN. Kalau Menteri Keuangannya abal-abal gitu, saya abal-abal tuh, gampang didikte, tidak disiplin. Karena kalau Pak Agus ini sangat disiplin dan tidak bisa kompromi gitu. Jadi kalau pengeluarannya aneh-aneh, Pak Agus nggak mau. Tidak ada data-data yang mendukung, Pak Agus tidak mau. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.